Karena itulah ditegaskan di sini oleh Syekh. Ya, Syekh di sini menegaskan wa yadkhulu fi dhalika af'alul ibad. Masuk di sini juga perbuatan para hamba. Fa hiya khalqullahi wa fi'lul 'abdi. Yaitu ya, perbuatan hamba adalah di situ adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Ya, wa fi'lul 'abdi juga, fi'lul 'abdi itu adalah perbuatan hamba adalah makhluk Allah. Wa fi'lul 'abdi faqaddarahu taqdira. Telah Allah tentukan, telah Allah takdirkan. Ai qaddara kulla syai'in, yaitu Allah telah mentakdirkan segala sesuatu. Mimma khalaqa, dari apa yang Allah telah ciptakan. Minal ajali, berupa ajal. Wal arzaki, rezeki-rezeki. Wasa'adati, kebahagiaan. Wasyakawati, maupun kesengsaraan. Wahayya'a kulla syai'in lima yasluhu lahu. Dan Allah telah menyiapkan segala sesuatu. Lima yasluhu lahu, yang dapat memperbaiki kehidupan. Allah telah menyiapkan segala sesuatu yang dapat memperbaiki kehidupan. Ini penting, ini poin ini penting, yaitu seorang hamba wajib mengimani Allah menciptakan dia dan apa yang dia kerjakan. Ini penting. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ingat ya, qadariyah. Qadariyah mereka menyatakan ada pencipta selain Allah. Di mana? Ini syirik rububiyah. Di mana? Mereka menyatakan ada pencipta selain Allah, yaitu ketika mereka mengatakan perbuatan saya, perbuatan hamba, bukan Allah yang ciptakan, tapi saya dan hamba yang ciptakan. Mereka mengklaim kalau tadi, kalau Allah yang menciptakan perbuatan hamba, maka hamba melakukan kekufuran, kesyirikan. Maka nanti Allah akan mengazab dengan sebab kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan dari hamba. Allah yang menciptakan, Allah yang menghukum. Kalau begitu Allah zalim, lihat kata mereka. Ini rumus qadariyah, cok gali cok. Na'udzubillah min dzalik. Ya, Ahlussunnah mengimani semua. Ahlussunnah mengimani Allah menciptakan takdir dan Allah memberikan ikhtiar, pilihan kepada hamba. Qala Ibnu Katsir, Ibnu Katsir menyatakan di ayat ini nazzahu nafsahu 'anil waladi wa 'anil syariki. Maka Allah mensucikan dirinya dari walad, dari anak. Dari adanya anak. Karena kalau Allah punya anak, seolah-olah Allah butuh anak. Seperti makhluk. Makhluk butuh anak. Wa anis syarik. Dan juga Allah menafikan, mendegasikan adanya sekutu. Summa akhbar annahu khalaqa kulli syai'in. Kemudian Allah mengabarkan bahwa dia menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu taqdira. Dan Allah telah menentukan takdirnya. Ay, kullu syai'in, yaitu maksudnya segala sesuatu mimma siwahu makhlukun marbubun. Segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk. Selain Allah, selain nama dan sifatnya, selain zatnya, itu adalah makhluk. Marbubun, itulah yang dipelihara. Adapun Allah, Rabb. Selain Allah, marbub. Allah Rabb yang mengatur, yang mencipta, memelihara, menguasai. Maka selain Allah lah marbub, yang dicipta, yang dipelihara, yang diberi rezeki, yang diatur, itulah makhluk. Ya Syekh, Syekh Muhammad At-Tamimi di kitab beliau salah satu usul menyatakan ya, kullu ma siwa Allah alam, setiap selain Allah adalah alam, makhluk. Maka setiap selain Allah itu adalah yang diatur, marbub. Wa huwa khaliqu kulli syai'in, dan Allah dialah yang menciptakan segala sesuatu. Wa rabbuhu, dan Allah ya wa rabbuhu wa malikuhu wa ilahuhu, dan Allah lah dialah Rabbnya segala sesuatu tadi. Wa malikuhu, rajanya, penguasanya, wa ilahuhu, dan zat yang berhak disembahnya. Maka segala sesuatu yang ada di dunia ini maupun di langit, di alam semesta ini, semuanya itu penguasanya adalah Allah, Rabbnya adalah Allah, sembahannya adalah Allah. Wa kullu syai'in tahta qahrihi. Maka segala sesuatu selain Allah itu tahta qahrihi, di bawah kekuasaan Allah. Wa tadbirihi, di bawah pengaturan Allah. Wa tasyirihi, dan juga di apa namanya di bawah penundukan Allah wa taqdirihi, dan di bawah ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Intah, ini penjelasan Ibnu Katsir di kitab beliau Tafsir Qur'anul Azim, atau yang lebih kita kenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Wa qawlu, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di surah Mukmin ayat 91 sampai 92, mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah. Mattakhadallahu min walad, Allah tidak memiliki anak. Wa ma kana ma'ahu min ilahin, dan tidak ada yang bersamanya, tidak ada ilah lain yang bersama Allah. Di sini Allah mendegasikan dua hal. Adanya mendegasikan, menafikan, meniadakan pertama anak. Yang kedua, adanya sekutu baginya yang berbagi kekuasaan dalam jagat alam raya ini. Kata Syekh Shalih Fauzan, fi hadhihi al-ayati ya yunazzihu ta'ala nafsuhu. Di ayat yang mulia ini Allah mensucikan dirinya an ayyakuna lahu waladun, yaitu dari memiliki anak. Wa syarikun, atau memiliki sekutu, fi mulki, dalam kerajaan, wa tasarrufi, dalam pengaturan, wa ibadati, dan dalam hal ibadah. Allah tidak punya sekutu. Enggak ada namanya sekutu, sehingga ada zat yang lain, ada sesuatu yang lain yang diberikan ibadah. Ada sesuatu yang lain dan yang lain yang juga memiliki kekuasaan di alam semesta ini. Semisal ucapan mereka, pantai selatan itu kekuasaan Nyi Roro Kidul. Ini ucapan kekufuran, ucapan syirik. Pantai selatan, pantai utara, seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak kecil aja paham. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta. Maka enggak ada lagi pembagian kekuasaan antara Allah dengan yang lainnya. Enggak ada. Ada yang meyakini kekufuran, ada yang terbesit ini, itu pikiran kekufuran. Tidak ada satupun pembagian kekuasaan sekutu bagi Allah di alam jagat raya ini. Wa min, di ayat ini mattakhadallahu min walad. Itu kan min ini kalau dalam ilmu nahwu ini namanya min zaidah. Aslinya mattakhadallahu waladan. Aslinya begitu. Ya, kemudian dikasih min fi maudiain. Kenapa? Litakidin nabi. Untuk menegaskan degasi, menegaskan penafian, peniadaan. Semakin ditegaskan. Kalau cuma mengatakan mattakhadallahu waladan, Allah tidak punya anak. Tapi kalau diberikan dengan min zaidah, ini litakid an nabi. Ini dalam ilmu gramatika bahasa Arab. Ya, mattakhadallahu min waladin, maka maknanya ini ablaq, lebih kuat, lebih kuat, lebih tinggi, lebih mantap, lebih tegas dibandingkan dengan mattakhadallahu walada. Maka Allah benar-benar tidak punya anak. Ya. Kemudian di ayat berikutnya, idan dadhaba kullu ilahin bima khalaq. Nah, kalau Allah punya sekutu dalam kekuasaan di alam jagat raya ini, ya, kata Allah Ta'ala, idan, kalau begitu, la dahaba kullu ilah, maka setiap ilah, setiap Tuhan, la dahaba, akan pergi, bima khalaqa, dengan apa yang telah dia ciptakan. Kalau di alam dunia ini, di dunia ini, di bumi, di langit, di planet-planet lainnya, ini ada ilah yang lain, kata Allah, idan, la dahaba kullu ilah, bima khalaqa. Tentulah setiap ilah, setiap Tuhan akan pergi dengan bagian yang apa yang ia ciptakan. Kalau memang ada Rab Tuhan yang lain, ada dewa ini, dewi itu, Tuhan ini, Tuhan itu, ada juga Allah, tentulah setiap Rab akan pergi dengan apa yang diciptakan. Tuhan ini menciptakan planet ini, dewa itu menciptakan planet itu, Tuhan yang ini menciptakan itu, dia akan pergi membawa kekuasaan dia, membawa apa yang diciptakan. Akan tetapi tidak demikian kenyataannya. Tidak demikian apa yang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bahwasanya tidak ada demikian. Nah ini penegasan dari Allah. Kalau memang ada pencipta lain, setiap pencipta akan pergi dengan ciptaannya. Waliyadzubillah. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan, hadza istidlalun, ini adalah pendalilan lima sabaqa dari bahasan yang telah berlalu, fi awalil ayati, di awal ayat, min nafyil waladi, dari pendegasian, penafian, peniadaan anak, wasyariki, dan juga sekutu, fil uluhiyati, dalam masalah uluhiyah. Dalam masalah uluhiyah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ayat law qudira ta'addudul ila alihati. Nah, seandainya law qudira, seandainya diasumsikan, seandainya dianggaplah. Ya, adanya ta'addudul aliha, adanya ilah, adanya Tuhan-Tuhan yang berbilang. Ada Tuhan yang tiga, Tuhan yang lima, Tuhan yang tujuh. Setiap agama punya Tuhannya, dan setiap Tuhan itu hak benar ada. Taruhlah demikian, memang benar ada. Kalau memang, dan ini mustahil, ini batil, kalau memang ada demikian, la farada kullun minhum anil akhar bima khalaq, tentulah la farada kullun minhum, tentulah setiap dari Tuhan-Tuhan itu akan menyendiri, akan mengisolir diri, pergi sendiri, ya, dan anil akhar dari Tuhan yang lain bima khalaq, dengan apa yang diciptakan. Dia menciptakan planet ini, dia akan berkuasa agar dia disembah satu-satunya di planet tersebut. Nyatanya tidak terjadi demikian. Wa hina idin, oleh karena itulah la yantadimu al-qawnu li wujudil inqisami, tidak akan teratur alam ini dengan adanya inqisam, pembagian-pembagian kekuasaan. Kalau ada pembagian-pembagian kekuasaan, tidak akan teratur alam semesta ini. Ternyata alam semesta ini teratur dengan rapi, dengan sempurna. Kalau memang ada dewa yang lain, maka dia akan pergi. Yang menciptakan matahari, mataharinya buat dia. Tidak boleh untuk dia berikan kepada penduduk yang tidak menyembahnya. Ada dewa yang menciptakan bulan, dia akan pergi bersama ciptanya berupa bulan. Bulan tidak akan dia berikan kepada makhluk-makhluk yang tidak menyembahnya. Ada Tuhan lain misalkan yang menciptakan langit, dia akan pergi dengan langit. Dia tidak akan berikan. Dia tidak akan berikan langit kepada siapa saja yang tidak menyembahnya. Ada Tuhan yang menciptakan bumi, bumi dia akan ambil, dia akan pergi. Dia tidak akan berikan kepada siapa saja yang tidak menyembahnya. Ternyata tidak demikian. Semuanya langit, bumi, matahari, bulan, bintang, dan planet yang lainnya saling bersinergi. Saling bersinergi. Dan semuanya menunjukkan bahwasanya mereka adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, makhluk-makhluk Allah. Maka keliru, menyimpang, kufur, murtad siapa saja yang meyakini bahwa ada dewa yang lain, ada Tuhan yang lain. Kemarin ada yang mengatakan, oh kalau Dewi Sri turun membenarkan, gak apa-apa. Membenarkan, murtad hadar rajul, keluar dari Islam. Dan ini mesti diyakini dengan seyakin-yakinnya. Gak bisa membenarkan ada, ya, membenarkan adanya ilah yang lain. Ini pembatal keislaman yang paling berat. Paling berat. Kalau orang musyrikin, musyrikin, mereka tidak meyakini ada penguasa selain Allah. Mereka hanya meyakini ini orang soleh, berhala-berhalanya, kemudian mereka sembah. Mereka tidak meyakini ada penguasa selain Allah. Ada orang yang meyakini ada dewa yang lain, Tuhan yang lain. Ini kekafirannya luar biasa. Dibenarkan, masya Allah. Ya. Murji'ah kalau tidak menganggap itu sebagai kekufuran. Kemudian, Syekh menyatakan, walla'ala ba'duhum ala ba'din. Dan tentulah masing-masing Tuhan tadi yang menciptakan itu akan saling mengalahkan satu sama lain. Akan saling mengalahkan satu sama lain. Yaitu law kana ma'ahu ilahun akhar, seandainya ada Tuhan yang lain bersama Allah, lakana kullun minhum maka tentulah setiap dari mereka tuhan-tuhan itu akan yatlubu qahwal akhari, akan berupaya mengalahkan yang lain, wa mukhalafatahu, dan berupaya untuk menyelisihi yang lain. Fayaqnu ba'dhum 'ala ba'din, maka sebagian tuhan akan mengalahkan tuhan yang lain. Kaharil muluki dunia, seperti keadaan raja-raja di dunia ini. Raja-raja di dunia ini mereka saling mengalahkan satu sama lain. Saling mengalahkan. Raja Inggris berupaya mengalahkan raja di India. Raja di India berupaya mengalahkan raja yang di sananya lagi. Raja Spanyol berupaya mengalahkan ini dan itu. Nah, wa hina idin padarikal maghlubu ad-da'ifu la yastahiqu an yakuna ilahan. Oleh karena itu, yang makhluk yang dikalahkan maka dia dhaif, yang lemah. Kalau begitu la yastahiqu an yakuna ilahan. Kalau begitu dia tidak berhak untuk menjadi tuhan, tidak berhak untuk menjadi ilah. Kemudian Syekh menyatakan, wa idza taqarrara butlanul musyariki, apabila telah jelas kebatilan sekutu, adanya persekutuan bagi Allah, jelas batil, Allah tidak punya sekutu. Kalau sudah jelas batilnya persepsi ini, Allah punya sekutu, ya, ta'ayyana, maka jelaslah ayyakunal ilahu wahidan, jelaslah bahwa ilah Tuhan itu hanya satu. Huwallahu wahdah, yaitu Allah Ta'ala semata. Wa lihada qal, oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, subhanallah ya amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Minasyariki wal walad, dari adanya sekutu dan juga dari adanya anak. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Mereka mensifati Allah punya anak, mereka mensifati Allah punya sekutu. Maka Allah Ta'ala membatilkan anggapan mereka ini semua. Alimul ghaibi wasyahadah, dialah Allah yang alimul ghaib, yang mengetahui perkara yang ghaib wasyahadah, maupun perkara yang nampak. Ai huwa al-muta'al mukhtasu bi ya bi amali ma ghaba bi anil ibadi. Allah lah yang dikhususkan, Allah lah yang khusus mengetahui bi amali ma ghaba anil ibad, mengetahui perbuatan ya yang tidak nampak dari para hamba. Wa inni ma yashhaduna, dan Allah lah yang mengetahui atau alima ma yashhaduna, dan Allah lah, atau boleh baca ilmi ma'tuf ke amal, dan Allah lah yang mengetahui ma yashhaduna, apa yang nampak dari para hamba, apa yang disaksikan dari para hamba. Allah mengetahui yang tidak nampak dari hamba dan yang nampak dari hamba. Wa amma ghairuh, adapun selain Allah, bahwa in alima syai'an, adapun selain dari Allah, kalau dia mengetahui sesuatu minal masyahidi, dari sesuatu yang nampak, fa innahu la ya'lamul ghaiba, tapi dia tidak mengetahui yang tidak nampak, yang gaib. Fa ta'ala amma yusyrikun, maka maha tinggi Allah, ai tanazzahullahu wa taqaddasa, Allah mensucikan dirinya. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka ya syirikkan, dari perbuatan syirik yang mereka kerjakan. Bihi fahuwa subhanahu muta'alin, maka Allah subhanahu wa ta'ala muta'alin, dialah yang maha tinggi. An ayyakuna lahu syarikun fil mulk, dari memiliki sekutu dalam kerajaannya. Kemudian ya qawlu, Allah Ta'ala berfirman, fala tadribu lillahi al-amsal, maka janganlah kalian membuat ya, untuk Allah amsal yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Janganlah kalian membuat penyerupaan-penyerupaan untuk Allah. Yanha subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala melarang andar bil amsal lahu, untuk memberikan ya, keserupaan untuknya. Wa darbul masali wa huwa tashbihu halin bihalin, dan juga memberikan ya, masal keserupaan, yaitu tasbih. Ini tasbih, kemiripan halin bihalin, satu kondisi dengan kondisi yang lain. Wa kana al-musyrikuna yaqulun, dahulu orang-orang musyrikin mereka berpendapat, innallaha ajallu min ayyabadahu al-wahidu minna, falabuda min attikhadi wasitatin bainana wa bainahu. Kata orang musyrikin dahulu, Allah ajallu, Allah terlalu mulia, Allah terlalu mulia, min ayyabadahu al-wahidu minna, Allah terlalu mulia untuk diibadahi satu-satunya dari kita. Ini lihat orang musyrikin Quraisy. Orang musyrikin Quraisy mengakui keilahan Allah, tapi kata mereka Allah terlalu suci, terlalu mulia untuk diibadahi. Walabu dhabi natiqati wasitatin bainana wa bainahu, kata mereka. Maka mestilah adanya perantara antara kita dengan Allah. Kalau kita langsung beribadah kepada Allah, terlalu mulia. Nah, lihat ini musyrikin Quraisy, sama seperti musyrikin zaman ini. Ya, yang mereka beranggapan Allah terlalu mulia, kita ini orang kotor, Allah maha suci, maka gak layak kita langsung berdoa kepada Allah, maka mesti pakai perantara. Sama dengan apa yang dikatakan oleh musyrikin Quraisy. Ya, walladzina yattakhiduna min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kata mereka, kita tidaklah menyembah mereka, menyembah perantara-perantara ini, melainkan agar perantara-perantara ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Na'udzubillah. Ya, fakanu yatawassaluna ilaih bil asnami wa ghairihim, maka akhirnya mereka bertawassul, mencari perantara untuk ilaih, untuk berhubungan, interaksi ubudiyah dengan Allah, bil asnam, dengan berbagai berhala, wa ghairiha, ataupun yang lainnya. Tasbihan lahu bimulukid dunya, ini dalam rangka menyerupai raja-raja dunia. Raja-raja dunia begitu, raja terlalu mulia untuk kita datangi langsung, maka butuh perantara. Waliyadzubillah. Fana subhanah, maka Allah subhanahu wa ta'ala larang andalik hal tersebut. Li'anahu subhanah la masalalah, atau karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang serupa dengannya. Wala yumastalu bi khalqihi, Allah tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Wala yushabbahu bihim, Allah tidak boleh diserupakan dengan mereka. Innallaha ya'lam, Allah maha mengetahui, annahu la mislalah, bahwasanya tidak ada yang serupa dengannya. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Fa fi'lukum hadza sadara an tawahhumin fasidin wa khatirin wa batilin. Fa fi'lukum, maka perbuatan kalian wahai musyrikin Quraisy, yang kalian menjadikan berhala-berhala dan yang lainnya sebagai sarana perantara hubungan interaksi ibadah kalian dengan Allah, maka perbuatan kalian ini hadza sadara, ini muncul an tawahhumin, dari asumsi yang keliru, fasidin, dan juga asumsi yang rusak, wa khatirin, dan juga lintasan pikiran yang ada di benak yang batil, yang batil. Wala ta'lamuna aidan ma fi ibadatil asnam min su'il akhirah, pada dan kalian tidak mengetahui juga apa tentang beribadah kepada berhala, yaitu tentang buruknya akibat, buruknya dampak. Yaitu kalau beribadah kepada berhala, walaupun dengan asumsi, dengan klaim ini kan hanya bertawasul, akibatnya ialah menjadikan amal terhapus, akibatnya ialah tidak akan mencium aroma surga, tidak akan masuk surga, dan akibatnya tidak akan Allah ampuni dosanya, dan akibatnya tempatnya tidak lain ialah neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian firman Allah Ta'ala, qul, katakanlah wahai Muhammad, al-khitab lin nabi. Maka yang diajak bicara oleh Allah Ta'ala di ayat ini adalah Nabi SAW. Wa bidzalika dalilun ala anna al-Qur'an kalamullah. Maka dalam firman Allah, qul, katakanlah, ini adalah dalil bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Karena Allah Ta'ala berfirman, qul, katakanlah wahai Nabi. Dia Nabi SAW mubalighun anillah, karena Nabi SAW ialah yang menyampaikan dari Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi untuk disampaikan kepada umat, Qul innama harrama rabbi al-fawahish. Innama ini ada tuh hasrin, yaitu pembatasan. Harrama rabbi al-fawahish, Rabbu mengharamkan fawahish, perbuatan keji. Ayat ja'alaha haraman, yaitu Allah menjadikan perbuatan fahishah, perbuatan keji, sebagai perbuatan yang haram. Wal fawahish jam'u fahishatin. Sedangkan yang namanya fawahish itu adalah bentuk jamak atau plural dari kata fahishah. Apa itu fahishah? Wahiya matanaha kubuhuhu minal ma'asi. Yaitu yang dia matanaha kubuhuhu minal ma'asi. Yaitu yang dalam puncak keburukannya, ya, minal ma'asi. Yaitu maksiat yang dalam puncak keburukan. Kemudian Allah Taala juga mengharamkan fahisyah itu ma'dhara minha wa ma batan. Fahisyah, ya. Fahisyah ini yang nampak, yang dhara minha, yang nampak wa ma batan, yang maupun yang tidak nampak. Ai ma'ulina, apakah itu yang ditampakkan, diumumkan minha dari fahisyah tadi wa usirra, maupun yang dirahasiakan. Kemudian Allah Taala haramkan al-isma, dosa. Kullu maksiatin, setiap maksiat. Apa itu dosa? Setiap maksiat yatasabbabu anha al-ismu, yang dosa dapat menyebabkannya. Wa qila huwa al-khamr khosatan. Ada yang mengatakan namanya ism itu khamr secara khusus. Nah, kemudian Allah haramkan wal baghya bi ghairil haq, yaitu melampaui batas, zalim tanpa hak. Ai adzulmu, itu sikap zalim. Al-mujawazu al-had lil haddi, yang melampaui al-had, batasan, wa ta'addi al-nas, dan berlaku sewenang-wenang kepada manusia. Wa yusyriku billah, dan Allah mengharapkan berbuat syirik kepada Allah. Ayat taj'alu lahu syarikan fil ibadah, yaitu kalian menjadikan untuknya sekutu dalam ibadah. Ini diharamkan, dan ini pengharamannya berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tidak menghapus keislaman, tidak menghapus keimanan, tidak menggugurkan semua amal, kalau yang ini berbuat syirik kepada Allah, menghapus keislaman, menggugurkan iman dan amal. Lam yunazzil bihi sultana, yang kalian tidak punya bukti atasnya, ay hujjatun wa burhanun, yaitu kalian tidak punya hujjah, argumentasi, tidak punya burhan, bukti. Wa hadha mawdi'u syahidi minal ayah, inilah ya poin dari ayat ini, poin intinya, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah haramkan kalian berbicara tentang Allah atas apa yang kalian tidak ketahui. Artinya berbicara tentang agama Allah, tentang Allah tanpa ilmu. Minal iftirai, dari berupa kebohongan. Wal kadhibi, dari kedustaan. Min da'wa, dari klaim. Anna lahu waladun, anna lahu waladan, bahwa Allah memiliki anak. Nahu da'wa, nahu dalik, dan yang semisalnya. Mimma la ilma lakum bih, dari hal-hal yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Wa mithla ma kanu yansibuna ilaih minat tahlilati wa tahrimat, dan juga ya semisal seperti mereka yang menisbatkan kepada Allah dari hal-hal yang dihalalkan maupun yang diharamkan. Dia berkata, oh ini halal padahal haram. Ya allati lam ya'dan, ya lam ya'dan biha, yang Allah tidak izinkan dengannya. Asyahid min hadhil ayati al-karimah, maka ya, poin inti dari ayat yang mulia ini, konklusinya apa? Anna fiha, bahwa dalam ayat ini nafiyah syarik anillahi ta'ala, adanya penafian, pendegasian, peniadaan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa isbata tafarrudihi bil kamal, dan penetapan keesaannya dalam kesempurnaan. Wa nafiyal waladi, dan penafian dia memiliki anak. Wa misli, dan juga memiliki keserupaan. Anhu subhanahu wa ta'ala, darinya subhanahu wa ta'ala. Wa anna jami'a makhluk qatih, dan bahwa seluruh makhluk-makhluknya tunazzihuhu, mensucikannya. An dhalika wa tuqaddisuhu, mensucikannya, tuqaddisuhu, sama maknanya. Ya. Kama anna fiha iqamatal hujjati ala butlani syarik, sebagaimana dalam ayat ini juga terdapat iqamatul hujjah, ya, terdapat penegakan hujjah, argumentasi atas batilnya adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas adanya sekutu bagi Allah sudah ditegakkan hujah di ayat ini, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu mabniyun 'ala jahlin, dan semuanya tadi itu dibangun di atas kebodohan, wa khayalin maupun khayalan. Wa innahu subhanallahi mithlahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang serupa dengannya. Wala syabiha lahu, tidak ada yang sama, maknanya serupa, mirip dengannya. Wallahu a'lam. Ayat sudah 16:35 ya, 17:35. Nanti insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi di pekan depan, masih di waktu 17:30 ya. Program Ngabuburit kajian Sabtu Jumat malam dipindahkan ke Sabtu sore. Sambil menunggu buka, mungkin mau ada yang bertanya. Tafadhalu silakan.